Gak tahu, 3 hari kemarin pas lagi sholat kok tahu-tahu keluar kata ini Al-Azib. Berarti kita back ke Asmaul Husna. Udah lama kita nggak membicarakan Asmaul Husna. Dulu sempat gencar terus terhenti dengan kita membicarakan kata yang lain di dalam Al-Quran. Malam ini kita mencoba membahas kata Al-Azim. Di dalam kaidah umum sendiri, memang perbedaan makna dari Asmaul Husna dari Al-Azim sendiri tidak ada kejelasan. Ya Pak, menurut Pak Nanang, Pak Al-Azim itu artinya apa? Allahu Azim. Pak Jago? Allahu Akbar, Allahu Azim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kan semua tahu, tahu ya? Tahu itu. Kalau Al-Azim? Aku. Maha Besar. Nah, apa bedanya dengan Allahu Akbar? Nah, itu. Di sini kan berarti kita sendiri agak-agak rancu ya, mengerti. Apa mungkin ini? Insya Allah kita bisa belajar bersama untuk membahas ini sehingga kita bisa lebih untuk mengenal Allah ya. Mungkin ada yang tahu selain dari Maha Agung, Maha Besar, Al-Azim. Ya, tahunya sih dari cara sholatnya sudah lebih lagi. Nah, makanya kita ucapkan. Subhanallah, biar Azim pas ruku kan. Kita baca tiga kali paling enggak secara sunnah. Sehari berapa kali? 17. Kali 3. 51 kali sehari. Minim. Belum kalau belum ditambah sunnah, dua ada saya bengek. Nah, ini kadang-kadang di sini letak kelemahan kita. Kita kadang-kadang mengucapkan sesuatu, tapi kita sendiri kurang memahami di dalam. Masuk, masih cukup. Ini mau jadi anggota ISIS. Anggota ISIS ini. Nah, di sini kita belajar untuk lebih detail agar kita memahami Asmaul Husna. Dengan kita lebih memahami Asmaul Husna, kita lebih memahami sifat-sifat Allah. Dengan kita memahami sifat-sifat Allah, akhirnya kita akan bisa mengenal Allah, kita bisa berusaha menyenangkan Allah. Maka ada beberapa atsar atau hadis ya, bagi siapa yang hafal Asmaul Husna, maka terbuka surga baginya ya. Cuma kita kadang-kadang bingung. Ada orang yang mengartikan pokoknya apa Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wujud, Al-Wujud. Apakah semudah itu? Nah, mungkin di sini hafal di sini adalah berarti mengerti. Mengerti dari setiap Asmaul Husna, nama-nama baik Allah yang mewakili sifat-sifat Allah, dengan kita memahami sifat-sifat Allah, kita akan terhindar dari sesuatu yang dimurkai Allah, justru keuntungannya kita akan masuk kepada ridha Allah. Karena kita tahu dari sifat Allah, oh berarti Allah itu ibu, Allah senang ini, Allah nggak suka ini, Allah ini. Ternyata asma Allah yang ini itu maknanya ini. Berarti kalau saya menyebut Allahu Azim, oh berarti Allah itu ini. Langsung secara refleks. Kalbu kita yakin, begitu kita mengucapkan, otak kita juga merespon hal tersebut. Di sinilah keseimbangan antara otak kanan dan kiri, antara keyakinan dan ilmu pengetahuan, sehingga orang barat akhirnya menemukan, jika antara otak kanan dan kiri tercapai keseimbangan, dia akan mengaktifkan kotak tengah yang dinamakan God spot, titik ketuhanan. Disitulah kedalaman berpikir seseorang akan keluar jika terdapat keseimbangan antara otak kanan dan kiri. Ini baru bisa, jadi titik ketuhanan itu hanya bisa diaktifkan dengan keseimbangan otak. Dengan ikhra berarti ya. Persamaan kanan dan kiri. Untuk paling mudah, kita di sini konsentrasinya dengan huruf lo. Kalau untuk apa ini? Nah, kita belajar huruf tok, lo. Tok, dua ratus tiga puluh empat ya. Zo ini adalah lawan dari tok ya. Huruf sama, cuma terdapat perbedaan titik. Dan seperti biasanya, titik berarti sesuatu yang lebih jelas atau juga bisa bermakna opposite, lawan kata dari kedua huruf ini. Kalau kita belajar sebelumnya, karena urutannya adalah tok, baru zo. Kalau tok sudah ketemu, parameter, halaman 217. Tok. Kalau di sini parameter, batasan. Berarti opposite, lawan kata dari tok, adalah makna dari zok. Berarti kalau yang tok merupakan batasan, berarti kalau zok merupakan tanpa batas. Mas Hargota mungkin biar jadi di sini kita konsentrasinya memang ke huruf zok. Kalau huruf ainnya nanti kita masuk ke al-a'la ya. Maha tinggi. Dari zok masuk oposito, yaitu unlimited tanpa batas. Nah ternyata zok sendiri adalah gabungan dari huruf zai dan ha. Ha di dalam kait huruf hijaiyah ada dua. Ha kelompok jin ha hok atau ha dari ha tali yang seperti tali. Berarti di sini huruf zok adalah gabungan dari makna zai, kekuatan. Hak berarti dekat atau jalur. Kalau hak tali berarti kekuasaan, yang menguasai kekuatan. Nah di sini berarti kalau hak yang kelompok jin hak ho, zok berarti adalah jalur energi. Zai energi, hak jalur. Track, coba dicek huruf H. Berarti zok bisa juga berarti jalur energi. Jalur energi juga berarti jalur kekuatan. Jalur logistik. Kalau hak tali dengan zai energi berarti adalah penguasaan energi. Penguasaan kekuatan. Kalau hak juga berarti dekat jalur, berarti di sini adalah dekat dengan energi, berarti dekat dengan kekuatan. Orang yang dekat dengan kekuatan, maka dia akan mendapatkan dukungan atau support. Ini pemahaman dari Zok. Nah, kalau kita masuk ke Zolim, yang dimaksud Zolim, oh, ini manusia yang Zolim. Berarti manusia tersebut adalah tanpa batas, lam ditujukan min sesuatu. Orang yang zolim adalah orang yang gak ngerti batas. Karena di sini zo adalah kekuatan, energi, maka orang yang zolim itu hanya bisa, perbuatan zolim, itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuatan. Maaf, orang yang gak punya kekuatan, misalkan orang miskin, dia gak bisa berbuat zolim. Dia hanya bisa kubur aja. Jadi orang zolim lah, orang-orang yang punya kekuatan lah, yang cenderung untuk bisa berbuat zolim. Karena dia yang bisa melampaui batas. dia mempunyai kekuatan untuk melakukan hal tertentu. Misalkan Islam mengajarkan kita cukup dikafan jika meninggal, disucikan, dikafan, disolati, segera dikubur. Bagi orang yang mungkin nggak punya apa-apa, hal ini sangat meringankan. Karena Islam memang tidak ingin memberatkan umatnya. Segera disucikan, dimandikan, segera dikafani, segera disolati, segera dikubur. Urusan beres semua. Yang ditinggalkan ringan, yang meninggal pun ringan. Tapi coba kalau orang tersebut akhirnya mempunyai harta yang berlebih. Mosok mek ngene tok. Akhirnya timbullah ulah. Yang dipetilah, yang dikasih jaslah, yang diginikan. Ah ini sudah berani merubah. Inilah termasuk salah satu zolim. Orang yang gak ngerti batas. Allah sudah ngasih batas A, dia berani melompat ke B. Juga orang yang harusnya berhenti, dia menerus-neruskan. Ini juga orang yang zolim. Misalkan, dia tahu untuk kemanfaatan lingkungan. Harusnya dia menebang hutan, oh ini yang tumbuh sekian, ini yang ini sekian. Berarti kalau satu ini tebang sekian, ini biarkan tumbuh, ini masih punya untuk kegunaan yang lain. Ini orang ngerti batas. Tapi kalau orang sudah nggak ngerti batas, maka dia akan terjang semuanya. Dan dia, makanya di Islam juga secara tafsir umum, orang yang zalim adalah orang yang berbuat kerusakan. Di sini yang bernimbang lain berbuat kerusakan adalah orang yang nggak ngerti batas. Ini karena ditujukan sesuatu. Kalau untuk manusia yang nggak ngerti batas namanya zalim, karena memang Allah itu tidak ada batasan. Inna Allah sa'in qadir. Allah berkehendak berbuat segala sesuatu. Itulah Allah, berarti Allah al-azim. Allahul azim. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah, Rob, pemelihara yang tanpa batas. Ini perbedaan dengan Allahu akbar. Ini makna pertama dari Allahul azim. Dan itu diucapkan pada saat rukuk. Pada saat kita bisa menunjuk semuanya bahwa tidak ada sesuatu pun yang membatasi dari kekuatan Allah. Makanya juga disebut juga Al-Aziz ya. Energi di dalam energi. Allah Al-Aziz. Allah lah energi di dalam energi. Jadi siapapun pemilik energi, di dalamnya itu pasti energinya Allah. Gak bisa memungkiri. Itulah Al-Aziz. Dibuka sebagian kecil dulu. Nah, sekarang kita pemahaman, kita masukkan satu-satu ini, Allah Al-Azim, Ain, berarti tinggi, mulia, di atas, kita presentasikan Zoh, bisa penguasaan energi, dekat energi, bisa unlimited. Ya, segala sesuatu, atau kehidupan, mim sesuatu. Nah, sekarang kita masukkan huruf Zoh, dari sekian makna ini, ke dalam kata Al-Azim. Ain, lo, ya, min. Ain, tinggi, mulia, lo, tanpa batas, ya, segala sesuatu, min, sesuatu. Berarti di sini Allah Al-Azim adalah Allahu Azim, Allah yang maha tinggi, dan tiada berbatas. Unlimited. Makanya kita tidak akan sanggup memikirkan zat Allah, karena memang Allah tidak ada batasnya. Jadi sampai sejauh mana kita bisa mampu berpikir, Allah lebih jauh lagi melampaui hal tersebut. Dan disitulah kita waktunya untuk istighfar. Misalnya Rasulullah. Nah ini, Az-Zumar ayat 10. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik akan membuat dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Dan di sini kita bicara masalah sabar lagi. Minggu kemarin. Ternyata kalau kita feedback ke sabar kemarin, orang yang sabar ternyata oleh Allah pahalanya mereka tidak dibatasi ya. Jadi orang yang sabar harusnya level pahalanya itu cuma 6, sama lo, mau apa kalau saya buat 20? Mau apa kalau saya buat 1000? Nah, di sini juga haknya Allah untuk berbuat, karena tidak ada yang bisa membatasi Allah. Kalau mau apa, nggak ada yang bisa melarang. Itu tanpa batas. Itulah, kan ternyata sabar itu meliputi berbagai hal ya. Dan Allah beserta orang yang sabar. Karena Allah beserta orang yang sabar, kasarannya, apa yang dimiliki Allah, kekuatan, berarti orang itu punya support, dekat jalur energi, dan punya kekuatan juga yang nggak terbatas. Jadi di sini, kalau kita melafazkan Al-Azim, Allahu Azim, Allahu Azim, Allahu Azim, mau nggak mau, secara nggak langsung, kita ini sebenarnya mengambil kekuatan dari Allah. Impuls diana. Ini juga Allah yang menciptakan 7 langit dan 10 bulan bumi. Perintah Allah berlaku kepada doanya, agar kamu mengerti bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi sebenarnya makna Al-Azim ini sudah sering kita baca di dalam ayat-ayat yang lainnya. Cuma di situ nggak diringkas. Inna Allah sa'in qadir, inna Allah maha berkehendak. Nah, itulah salah satu makna dari Al-Azim. Jadi memang apa yang kita maknakan tadi tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Di sini kita bahas makna Al-Azim yang seperti saya kasih warna hijau. Coba kita masukkan penguasaan atau penguasaan kekuatan. Berarti Allah Al-Azim adalah Allah lah yang menguasai energi. Waalaikumsalam. Allah lah yang menguasai kekuatan. Monggo. Berarti korden ini dibuka ini. Putri, monggo. Masih. Jadi pada waktu kita rukuk, Subhana Rabbiyal Azim, selain memaknai Maha Suci Allah, Rabb yang tanpa batas, juga kita ada pengakuan Maha Suci Rabb, Tuhan kita yang juga menguasai segala kekuatan, menguasai segala energi. Nah, di sinilah seharusnya orang yang habis sholat juga harusnya seger. Harusnya spiritnya juga tumbuh lagi, karena apa yang diucapkan adalah mengambil kekuatan dari Allah. Jadi tidak ada ceritanya, orang yang sholat masih tetap loyo, orang yang sholat masih tetap nyenyak. Jadi dia harusnya dia fresh, harusnya dia kuat, kalau dia memahami apa yang dia baca. Makanya dasar dari yang dari agamanya adalah sholat itu sendiri, karena di situ kita menyebut sesuatu yang dipilih oleh Allah ya, yang luar biasa itu benar-benar dipadatkan di dalam sholat. Ah, kita sudah punya dua makna dari Al-Azim. Jadi Allah lah yang menguasai energi, Allah lah yang mempunyai kekuatan. Ternyata ada di Al-Baqarah 165, ada orang yang masih menyembah tandingan selain Allah. Menyembah selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi apa ya? Double garden ya. Kanan iya, kiri iya. Tidak satu. Dan di sini diterangkan ada juga orang yang amat cintanya kepada Allah. Tetapi orang-orang yang menyembah selain Allah, kalau tahu bahwa Allah itu Al-Azim, maka seharusnya mereka berhati-hati ya, untuk membuat tandingan terhadap Allah. Karena dengan Allah Al-Azim, Allah yang menguasai kekuatan, dan kita sebagai makhluk manusia yang enggak ada apa-apanya, sekali kekuatan Allah ditimpakan ke kita, selesai urusan. Ini Allah Al-Azim. Allah yang bisa menyalurkan kekuatan dan kita tidak akan mampu menahan kekuatan tersebut. dan di situ kita juga diajarkan untuk di dalam buku kita membacanya, sehingga kita mengambil yang baik-baik yang dari Allah dan kita terhindar dari yang buruk-buruk, terhindar dari yang tidak disukai oleh Allah. Dan ini juga diajarkan apakah kekuatan itu di sini, dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran. Ternyata kalau kita mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperoleh, kita orang yang kuat, yang diberi kekuatan oleh Allah, kita gak usah bertengkar, kita gak usah apa-apa, pergi aja dari situ. Jadi disinilah Allah mengajarkan kita untuk berbuat sesuatu yang ma'ruf. Ya. Jangan kita mengolokkan mereka. Karena apa? Di Al-Quran, di ayat Al-Quran yang lain sudah dibahas, kalau kita mengolokkan mereka, mereka nanti akan mengolok-olok agama kita tanpa ilmu. Sehingga tanpa batas juga. Sehingga di situ akhirnya tambah debat kusir, tambah enggak karuan. Di sini kita disarankan, maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Wes, nek kon ngomong ini aku tak ngali. Allah enggak suka, berarti saya harus pergi. Kalau mereka sudah berubah pembicaraan, sudah ngomong yang baik-baik, baru kita diperbolehkan untuk duduk lagi. Tapi kalau mereka mengolok-olok Quran, kita diam di situ, nggak pergi, kita dianggap sama dengan yang mengolok-olok tersebut. Dan ini sungguh kekuatan, karena orang biasanya emosi. Ya. Orang emosi bukannya produktif, malah kontraproduktif. Debat, ngaco, saling ngomong kotor, akhirnya mana yang akhlaknya bagus, mana yang akhlaknya jelek, campur aduk. Kalau memang di situ kita wujud apa, bikin sesuatu kekuatan forum yang memang disetujui oleh hukum-hukum yang ada, sehingga kita berjalan melalui aturan-aturan yang telah disepakati. Entah itu diskusi terbuka, entah kita ngomong antar tertua agama sehingga dia bisa ngingetin orang supaya nggak ngomong sembarangan. Inilah cara yang ma'ruf. Tapi kalau kita emosi, ambil ini, lempar ini, justru itu malah kontraproduktif. Ini untuk saya ini. Disitulah justru Allah menurunkan kekuatan agar kita bisa menahan emosi kita. Nah, ini adalah terusan dari ini tadi. Hak dekat energi, dekat kekuatan, berarti dekat dengan support, bantuan. Kalau teman kita kaya, teman kita penguasa, kalau kita dekat dengan dia, kita sudah bisa bayangkan. Luput-luput proyek gampang, uang hati ganggu mikir. Tapi ngalahin BCA. Timbang untuk kena posisi up, biar kabe. Inilah. Kalau kita dekat dengan Allah, harusnya kita juga disegani dengan oleh orang-orang. Karena apa? Karena kita representasi, kita bisa merepresentasikan kekuatan dari Allah. Cuma kekuatan ini, yaitu tadi, hanya dimiliki oleh orang-orang yang sabar. Makanya di ayat yang waktu kita belajar sabar, orang 10 bisa mengalahkan orang 100. Orang 100 bisa mengalahkan orang 1000. Ternyata di sini, Qulhu Azim, Allahu Azim. Di situlah kekuatan Allah mengalir ke orang-orang yang sabar. Sehingga orang yang sabar, satu orang, bisa mengalahkan kekuatannya sama dengan 10-20 orang. Dan ini sudah dibuktikan oleh para sahabat. Di mana mereka berjumlah sedikit, sanggup mengalahkan pasukan yang luar biasa besar. Khalid bin Walid, Saifullah, pedang Allah, 40.000, bisa mengalahkan pasukan Romawi yang 250.000. Yang luar biasa lagi, Julius Theodorus, panglimanya perang Romawi, seketika itu bisa masuk Islam. Ya inilah bagaimana akhlak Rasulullah jika sudah masuk ke dalam diri seseorang, dia akan bisa kekuatannya menyalur ke orang lain sehingga orang itu tertarik untuk masuk ke akhlak Rasulullah tanpa harus berperang. Tapi juga orang Islam, kalau memang sudah waktunya mobilisasi, kita juga nggak bisa mundur. Karena Allah juga mengecam sekali orang-orang yang pengkhianat ya. Tetapi kita juga jangan mencari-cari lahan perang. Karena Islam itu peace, salam ya. Damai. Jadi, Dan soleh, islah, soli adalah orang yang mendamaikan. Jadi orang yang soleh, orang yang terbaik, yang bisa mengaplikasi makna sholat secara menyeluruh adalah orang soleh. Orang soleh yang terbaik berarti ada alif adalah islah. Orang yang soleh adalah orang yang bisa mendamaikan. Orang yang bisa membuat perdamaian. Orang yang bisa salam. Itulah makna Islam. Jadi kalau kita ingin Islam sesungguhnya, dimanapun kita berada, itu tadi, bisa menundukkan lingkungan kita, bisa mendamaikan lingkungan kita. Tanpa ada konflik dengan orang lain. Nah, di sini makna support tadi ya. Jadi, zot, dekat dengan kekuatan, support. Support ini kalau kita explore lagi, support itu bisa juga berarti bantuan, perlindungan, naungan. Naungan berarti juga tutupan, cover. Sekarang kita bayangkan, waalaikumsalam. Gini. Sekarang kita bayangin, kalau komputer, kita mengerti yang namanya UPS. Uninterrupted Power Supply. Yang lagi gencar diomongkan Haji Lulung dengan Ahok. Nah ini, kalau kita mengerti UPS, UPS adalah kekuatan, support. Kalau sebuah alat dibantu dengan UPS, alat itu tidak akan pernah ada matinya. Karena begitu listrik mati, dia langsung segera support. Inilah kalau kita juga dekat dengan Allah. Nggak ada matinya. Maka ada juga ayat yang berkata, jangan kau kira orang yang berjuang di jalan Allah itu mati. Mereka itu enggak mati, mereka itu hidup di sisi Allah. Karena di situ ada energi Allah. Kita enggak tahu apa yang terjadi di alam kubur. Kita enggak tahu nanti yang terjadi di akhirat. Orang-orang pada dilindung, dia sehat. Orang-orang pada kepayahan, dia dilindungi Allah dengan naungan-naungan. Karena dia telah berjuang di jalan Allah. Dia telah diberi kekuatan oleh Allah. Nah, di sini kita support ya. Kalau kita mau bayangkan itu seperti UPS. Uninterrupted Power Supply. Jadi suplai energi yang tidak akan pernah berhenti. Energi yang terus menerus. Dan disinilah kalau kita mau zikir, Allahu Azim, Allahu Azim, Allahu Azim, Allahu Azim. Kita berusaha merenungkan, kita berusaha mengerti bahwa Allah itu pemilik energi, bahwa Allah itu yang menguasai energi, dan Allah bisa menyalurkan energi, dan disitulah energi tersebut positif bisa mengisi relung-relung kalbu kita. Sehingga yang harusnya kita nanti lemah, yang harus kita takut, yang harusnya kita mamang atau apa, sehingga kita bisa bangkit, kita punya rasa percaya diri, kita punya rasa kekuatan, dan disitulah kita bisa melakukan amaliyah. Ya. Selama itu diniatkan baik, never surrender, never give up. Allah be with us. Dan yang namanya naungan, nah ini karena kegelapan yang artinya gelap itu di Al-Quran zulumati, pakai zul juga. Tulang support izom, pakai zul juga. Jadi yang namanya support tulang kita, rangka ini bahasa Al-Qurannya adalah izom, ain. Zok, support, yang menopang. Jadi Allah lah yang membentuk tulang, Allah yang menyupport kekuatan kita. Jadi dibentuk tulang ini karena Allah mewakilkan kekuatannya ke dalam tubuh kita. Kalau tulang ini diambil, kita tinggal daging yang gak karuan bentuknya. Mungkin nanti bentuk, nekuk-nekuk gak karuan, gak sirkus, gak. Nah di sini, support juga. Karena ini nanti kita bahas satu persatu dan kita masukkan ke ayat. Jadi dalam sebuah naungan, shelter, mungkin tenda, maka dia akan menutupi sesuatu yang di bawahnya. Tutupan ini bisa bermakna dua, melindungi, juga menutupi yang artinya nanti menciptakan sebuah kegelapan. Disinilah yang namanya zon, dugaan. Husnudon su'uzon, tutupan. Ada yang punya koin? Lupa. Coba saya ambil koin. Apa yang dimaksud zon, dugaan? Misalkan ini ada koin, yang satu angka, yang satu Garuda, itu. Ada yang tahu nggak atas apa? Kalau ketentuan kita tutup, dugaan kan? Kalau dugaan, pasti benar, apa pasti salah, atau dua-duanya? Makanya sebagian prasangka adalah dosa. Kita dilarang berprasangka. Kalau nun sebuah ketentuan kita tutup, inilah zon, dugaan. Dugaan yang jelek adalah su'uzon. Sesuatu yang belum kita ketahui, kita duga buruknya. Atau husnudon, sesuatu yang belum kita ketahui, masih tertutup, tapi kita sudah berpikir positif. Nah, kita disarankan oleh Islam untuk husnudonnya. Ini makna zon. Kenapa arti zon itu kok dugaan? Prasangka. Nun ketentuan, sesuatu ketentuan, zon tutupan. Ini yang dimaksud. Kita nggak ada yang tahu. Nah, karena menduga ini lebih banyak salahnya, inilah yang dimaksudnya adik. Sebagai prasangka adalah dosa. Dosa itu kesalahan. Jadi cenderung banyak salahnya. Di sini kita ambil zon adalah perlindungan. Sesuatu yang melindungi, sesuatu yang mengayomi, sesuatu yang menaungi. Naungan adalah tutupan, shelter. Tutupan adalah sesuatu yang menutupi sesuatu. Tutupan akan menciptakan bayangan. Bayangan akan menciptakan daerah kegelapan. Nah, kita akan mengenal sifat Allah yang lain. Lagi, nah di sini. Kita ambil suka. Nah, ini tadi saya terangkan. Izoma adalah tulang, support. Di sini perlindungan dan naungan. Alam benar. Kita masuk. Al-Aziz. Ain tinggi di atas. Zot melindungi. Ya, segala sesuatu atau kehidupan sesuatu. Jadi Allah Al-Aziz adalah Allah yang maha tinggi, maha mulia, yang melindungi kehidupan dari sesuatu. Jadi kalau kita ngomong Rob, Subhanarabbiyal Azim, Maha Suci Rob, yang telah melindungi kehidupan ini sehingga berjalan. Berarti dalam rukuk, pada waktu kita mengucapkan Subhanarabbiyal Azim, kita adalah pengakuan bahwa seluruh kehidupan ini, jika tidak ada Allah yang bersifat Al-Azim, maka kehidupan ini akan musnah. Di sini akan saya beritahukan secara lagi ada film bagaimana kalau Allah nggak melindungi kita, kita sebenarnya sudah punah. Tapi karena kasih sayang Allah, karena Allah bersifat Al-Azim, maka Allah melindungi kita sehingga kita manusia bisa menikmati hidup di dunia ini. Nah, ini ayatnya, dialah yang menjadikan untuk kalian seluruh yang ada di bumi ini. Jadi bumi ini diciptakan untuk manusia agar nyaman dinikmati. Padahal secara kenyataan kalau kita lihat planet-planet yang lain sama sekali tidak bisa dibuat untuk kehidupan. Lalu kalau kita coba bayangkan, kalau Allah itu enggak bersifat Al-Azim, nggak mau tahu, nggak mau melindungi makhluk yang diciptakannya. Terus kita begitu lihat cepat keluar di Neptunus. Beku! Kita lihat cepat keluar, tahu-tahu nyasar ke matahari. Habis. Kita lahir, tahu-tahu di Venus. Hangus. Ternyata kita lahir di tempat yang sudah dilindungi. oleh Allah, sudah diciptakan memang khusus buat kita, sehingga pada waktu kita lahir, kita bisa merasa nyaman. Ada dua yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap dan membuat jalan-jalan di atas kita mendapat petunjuk. Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. Di sinilah, ini sebenarnya Al-Baqarah 107, ini juga menunjukkan bahwa Allah itu Al-Aziz. Allah adalah sebagai pelindung dan Allah adalah sebagai penolong. Ini ada makna dari Zab. Dan jika mereka berpaling, jika manusia itu berpaling dari Allah, maka ketahuilah bahwa Allah tetap adalah pelindung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Jadi, dia adalah sebaik-baik pelindung dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Ini juga sering kita ucapkan. Ternyata kata ini kalau dirangkum menjadi Allahu Azim. Nah ini kita dulu tahu tahun berapa, 2-3 tahun yang lalu kita dengar ada badai matahari ya. Gimana kalau matahari itu yang dikenal manusia adalah aurora di kutub selatan sama kutub utara, sebuah pemandangan yang bagus. Ternyata aurora itu berasal dari badai matahari yang harusnya menghantam bumi, tapi karena bumi punya pelindung sehingga tas itu balik dan tercipta aurora. Inilah. Sekarang coba kalau kita bayangin, kalau Allah enggak bersifat Al-Aziz. Jadi badai matahari langsung menyerang bumi, habis tersapu oleh. Tetapi karena Allah bersifat Al-Aziz, melindungi, maka pada saat badai ini Allah sudah menciptakan medan magnet sabuk Van Halen, sabuk di mana dari gaya gravitasi bumi ini mengeluarkan kutub utara, kutub selatan, dan ini repelannya. Jadi ion-ion dari matahari, badai matahari yang menghanguskan seluruh makhluk yang ada di angkasa luar, ditolak oleh bumi, dilemparkan ke atas. Setelah melewati bumi, kutub utara selatannya ini, apa listriknya ini bersentuhan, balik lagi ke bumi, ke utara selatan sebagai aurora. Sesuatu yang cantik. Sesuatu yang luar biasa. Jadi itulah cara Allah melindungi kehidupan. Sudah kehidupan itu dilindungi dan mereka akan diperlihatkan dengan sesuatu yang indah. Ini sudah terlalu tinggi. Jadi di sini Allah sudah melindungi, tapi juga masih ngasih hiburan. Sesuatu tempat, bumi ini, kalau hanya untuk layak ditempati, lebih mudah. Tapi enggak. Sudah layak untuk ditempati, ternyata Allah masih memberikan pemandangan yang indah ya. Kita ke puncak gunung, disuguhi pemandangan yang kita lihat ke bawah fantastis. Kita ke laut, laut sebagai tempat pencucian, di mana bawang kota masuk di situ disucikan dia anu sehingga masuk ke air yang ini. Ternyata oleh Allah diberi juga keindahan. Orang lihat ombak, orang lihat untuk surfing, orang bisa untuk menyelam diving. Inilah Allah Al-Aziz. Jadi tidak sekedar hanya melindungi makhluk, tetapi juga memberikan rasa keindahan terhadap makhluk tersebut. Nah, tanpa kita mengenal sifat Allah yang azim, ini akan apa ya? Sesuatu yang nggak ada kesan ke kita, sehingga kita akhirnya lupa untuk apa ya? Mengenal sifat kebesaran Allah. Coba kalau bayangan kita nggak ngerti mana azim, ya wes gunung jadi uniku, hutan ya seperti itu. Ada semut, ada sapi, ada kanguru, ada gini ya sudah seperti itu. Tetapi coba kalau kita mengenal Allah al-Azim, oh ternyata hewan ini berfungsi sebagai ini. Ini untuk melindungi manusia. Kenapa kok dibikin gini? Ternyata harus kelihatan cantik, kelihatan imut-imut, kelihatan gini. Sehingga kita kadang-kadang kalau melihat, nah seperti masalah kemarin, lihat kita lihat burung. Sesuatu yang kecil ternyata bunyinya bagus, sehingga kita merasa nyaman. Ternyata dengan adanya burung tersebut, sebenarnya untuk melindungi manusia apa? Meminimasi untuk perkembangan serangga. Sehingga serangga bisa terjaga populasinya. Dengan serangga terjaga populasinya, kehidupan kita juga jauh lebih bagus. Tetapi karena orang nggak ngerti, akhirnya burungnya ditangkap, dibunuh. Sehingga serangga-serangga nggak bisa dikontrol. Terjadilah wabah wereng, wabah ini. Juga gitu, burung yang indah akhirnya ditangkepi. Gak ada yang makan tikus. Akhirnya tikusnya merajalela. Merusak sawah. Ini sebenarnya Allah menciptakan, pengen melindungi kehidupan tersebut. Dan juga menciptakan keindahan di dalam perlindungan tersebut. Tetapi manusia, bisanya, zolim. Gak ngerti batas. Manuk digainya ini wapi-api, tunggu mangkepi. Dijual tanpa bisa mengembangbiakan. Di sinilah perbedaan zolim antara Allah al-Azim dengan insan yang zolim. Dia belum tanpa izin. Ya enggak lah, kita merusak lingkungannya. Kita udah diberi nikmat bunyi. Kita udah bisa melihat cantiknya burung. Masih belum puas, serakah burung itu pengen ditangkap, pengen jadi milik kita sendiri. Orang lain nggak boleh dengar, orang lain nggak boleh lihat. Tapi akhirnya lah, kita melampaui batas. Burung yang harusnya bisa berkembang biak, bisa berpasang-pasangan, bisa mencari makan dengan bebas. Akhirnya, dia nggak bisa kawin. Dia nggak bisa berkembang biak. Memang niat kita bagus. Memelihara, dikasih makan, dicukupi. Sekarang coba kita balik. Mau enggak kita diletakkan di surga? Mau enggak kita ditaruh Allah di surga? Pasti jawabannya mau kan? Tapi coba kalau bayangkan, kita diletakkan di surga untuk sebagai burung. Dimasukkan ke sangkar untuk menghibur penghuni surga lainnya. Mikir kan kita? Ternyata, kita dimasukkan neraka ya namanya surga itu. Kita ditaruh di sangkar, akhirnya penghuni surga lainnya datang. Kok enggak bunyi? Malaikat datang, oh lidahnya keruh aja. Sudah, kita disuruh melet sama malaikat, lidah kita dikeruh, bunyi kamu. Kalau penghuni surga lainnya ngomong ini, kamu tirukan ngomong, biar dia seneng. Kalau dia enggak seneng, kamu tak tempeleh. Sama kan? Penghuni surga lainnya dikasih pasangan bidadari, dikasih gini, dekat dengan kita, kita cuma bisa challenge, makan di sangkar sendiri. Ini kita gak berpikir ya. Kisah semacam itu ya. Kita ditaruh di surga, tapi kita diperlakukan seperti kita memperlakukan makhluk Allah yang lain. Ini bukan sesuatu yang sepele ya. Kelihatannya kita tertawa, guyon, tetapi sekali itu terjadi, itu adalah selamanya. Kita hanya mengorbankan kesenangan 60 tahun. Kita tuker dengan kesenangan yang gak ada batasnya. Ya. Jadi ginilah kesenangan kita, bagaimana kita jangan menjadi orang yang zalim, orang yang melampaui batas, orang yang merusak, berbuat kerusakan. Dan ini lebih hati-hati, zalim ini lebih dekat dengan orang yang mampu. Orang yang mempunyai kekuatan. Owah. Ini yang harus hati-hati. Jadi kalau kita diberi kelebihan oleh Allah, kita diberi tenaga kekuatannya oleh Allah. Kalau kita bisa mempergunakan dengan baik, maka di situ kita bisa menciptakan pahala. Tetapi kalau kita lengah, disitulah kita mulai berbuat kerusakan. Sehingga nikmat yang harusnya bisa menjadi jalan kita menuju Allah, akhirnya malah menjerumuskan kita ke tempat yang tidak kita duga-duga dan tempat yang sangat kita jauhi. Ya. Ini juga sudah, tapi nah ini juga. Sekarang ini yang terpenting, bagaimana sifat al-azim Allah ini berarti tutupan bayangan sehingga tercipta daerah gelap. Ini sesuatu yang logik. Dan kegelapan di dalam Al-Quran disebut zulumati. Ini Allah Maha Tinggi di atas menutupi, menggelapkan segala sesuatu kehidupan dari sesuatu. Kalau kita manusia, paling kekuatan kita di sini untuk menggelapkan, sehingga orang masih bisa untuk menggelapkan. Tetapi kalau Allah sudah Maha Tinggi, di mana Allah dekat dengan adalah sumber sinar, Allah adalah sumber kekuatan. Kalau kekuatan ini yang punya Allah, dan Allah menutup kekuatan tersebut, maka apa yang ditutup Allah sampai ke manapun akan tetap gelap. Dan itu kita bayangkan kalau itu diletakkan Allah di atas kalbu kita. Itulah kehebatan lain dari Al-Azim. Allahul Azim. Sekarang coba bagaimana inilah. Di antara mereka ada orang yang mendengarkanmu, padahal kami telah meletakkan tutupan di hati mereka, sehingga mereka tidak akan memahami karena ada sumbatan di telinganya. Dan jika pun mereka melihat tanda dari Allah, tetap aja juga enggak makan beriman. Nah dia berkata yang enggak, oh, ada dongengan lah atau apa. Juga Al-Isra 46. Dan kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja di dalam Al-Quran, mereka akan benar. Di sinilah hidayah Allah. Kalau Allah sudah menutup kalbu seseorang, menutup hati seseorang, ini. Dan Allah sangat mudah yang bisa membolak-balik hati seseorang itu Allah. Makanya kalau Allah suka terhadap salah satu makhluknya, ciri khasnya adalah satu, dia dimudahkan dalam urusan din. Kalbunya dibuka sehingga dia memahami. Nah, cirinya, makanya begitu kita masih ingin memahami dinul Islam, di situ adalah sebagai ciri bahwa sebenarnya Allah itu masih sayang dengan kita. Tetapi kalau kita sudah enggak mau perhatian dengan agama Allah, kita sudah enggak mau perhatian dengan urusan Allah, bagaimanapun kondisinya kita, itu adalah sebagai indikator bahwa sebenarnya kita ini secara enggak sadar jauh dari Allah. Dan juga ada surat Al-Kahfi, sama juga, dan Al-An'am 46, terangkanlah kepadaku, jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Ini yang harus ditakuti dari Al-Azim. Dan ini juga akan menambah keimanan kita. Dan di sini gunanya ilmu. Maka hanya orang berilmulah yang takut kepada Allah. Dengan ilmu, dengan kita mengerti sifat-sifat Allah, disinilah kita bisa berperan aktif, itaqullah, berjamin kepada Allah. Oh, ternyata Allah itu sebagai Al-Azim suka ini. Ternyata Allah sebagai Al-Azim bisa bertindak ini. Bagaimana supaya ini terhindar dari saya, dan bagaimana sifat Allah Al-Azim ini yang bagus bisa jatuh ke kita, di sinilah tergantung dari apa yang kita lakukan, tergantung dari apa yang kita minta kepada Allah, karena Allah itu tergantung persangkaan hambanya. Jadi kalau kita sudah ada naga-naga, aku kok ini yo, saya kok larinya ke sini, saya kok udah menjauh sini, langsung aja ambil wudhu, udah rakaat atau istighfar dan doa, ya Allah, kok aku ke sini, harusnya kan aku ke sini ya Allah. Jadi itu kita minta supaya tutupan di kalbu kita buka ya Allah, jangan kau kunci hatiku ya Allah, berikanlah aku ilmu, berikan maafkan atas kebodohanku. Tapi kalau itu dibiarkan dan kita enggak ingat bahwa yang menutup hati kita Allah, sehingga kita menandang baik aja apa yang kita lakukan. Di sinilah kalau kita bisa memahami Al-Azim dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah peka, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Maka barang siapa digendaki Allah kesesatannya, niscaya disesatkannya, dan barang siapa Allah memberi petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di jalan yang lurus. Disinilah, jangan lepas-lepas sekalipun kita berdoa kepada Allah, minta selalu perlindungan kepada Allah, agar kalbu kita selalu dibuka untuk nur dari Allah, agar kita terhindar dari kegelapan kalbu kita, sehingga kita akan tahu, sobar lagi, tahu posisi diri kita di mana, apakah kita ini lagi digelapkan Allah, segera cari keterangan dari Allah, sesuatu yang terang dari Allah. Kalau kita sudah diterangkan oleh Allah, kita bertahan di situ, bagaimana lebih terang lagi, atau minimum sama dengan yang ada, dengan yang terang sekarang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.